Setelah seminggu berpisah denganmu, ku dengar kamu punya pacar petinju. Apa kabar kamu, mantan kekasihku? Kata temanku, kau masih belum laku. Kita masih berteman, walau tidak pacaran. Persahabatan jangan diputuskan. Teman biasa, bukan pasangan mesra. Persahabatan untuk selamanya. Selang dua minggu, kau telpon aku. Apa pacarmu tidak marah? Santai saja, hanya bicara. Tak ada maksud untuk bernostalgia. Kita masih berteman, walau tidak pacaran. Persahabatan jangan diputuskan. Cuma teman biasa, bukan pasangan mesra. Persahabatan untuk selamanya. Persahabatan jangan diputuskan. Cuma teman.